Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa yang membahas topik berhias bagi wanita muslimah. Kita berada di bab az-zinatu fil libas, berhias dengan pakaian. Poin selanjutnya adalah al-harir, masalah pakaian sutra. Bukhari rahimallahu taala memiliki judul bab di Kitabul Libas Sahih Bukhari, Babul Harir linisa, bab sutra bagi wanita. Kemudian beliau sebutkan di bawah judul bab ini hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qal, Ali mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku pakaian hulatan saira. Ya, pakaian sutra. Pakaian tidaklah disebut hullah kecuali dia adalah rida dan izar. Ya, pakaian yang menutup bagian atas dan bagian bawah badan, yaitu rida dan izar, itu disebut hullah. Saira sutra. Fa kharajtu fiha, lalu aku keluar rumah dengan memakai pakaian tersebut. Fa ra'aitul ghadaba, maka aku melihat marah pada wajah Nabi. Fasyakok tuha baina nisa'i, kemudian aku bagikan di antara istri-istriku atau di antara wanita-wanita yang ada di keluargaku. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu ngasih pakaian tidak mesti maknanya maknanya adalah pakaian tersebut hendaknya dipakai oleh orang yang diberi hadiah. Dan kita lihat model marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ketika marah terlihat di wajahnya. Ya, Nabi marah kepada Ali karena laki-laki memakai sutra, ini menunjukkan haramnya sutra bagi laki-laki. Kemudian Bukhari menyebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Umar melihat hulatan saira, ada pakaian sutra, kain sutra yang dijual. Maka Umar kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, andai engkau mau membelinya, kemudian engkau memakainya lil wafdi, ketika berjumpa dengan para tamu. Idza atauka, jika ada sejumlah tamu yang datang, demikian juga ketika engkau mengerjakan sholat Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu, yang memakai pakaian sutra semacam ini adalah orang yang tidak ada untuknya bagian dari akhirat, yaitu orang kafir. Ini. Maka di sini menunjukkan terlarangnya memakai sutra bagi laki-laki. Dan Nabi sampaikan bahasanya laki-laki yang memakai sutra adalah laki-laki kafir. Sutra hanyalah dipakai oleh laki-laki yang bukan muslim. Dan jika kita lihat hadis ini, maka Nabi tidak menyalahkan pandangan Umar bahwasanya selayaknya ketika berjumpa dengan tamu itu memakai pakaian yang bagus. Ketika pergi sholat Jumat juga memakai pakaian yang bagus. Nabi tidak menyalahkan pandangan Umar ini. Maka di sini ada sunnah takririyah. Cuma Nabi sampaikan tidak boleh kalau itu bentuknya kain sutra. Sehingga hadis ini dalil dianjurkan atau satu selayaknya ketika seorang laki-laki muslim pergi untuk sholat Jumat, maka dia memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Demikian juga di antara sopan santun dan akhlak yang terpuji adalah menemui tamu dengan pakaian terbaik yang ada, bukan pakaian sekedarnya dan seadanya. Ini kita ambil dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak dikelirukan dan tidak disalahkan oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan ba'da dzalika, setelah kejadian itu, kepada Umar kain sutra. Nabi berikan kepada Umar. Faqala Umar, maka setelah itu Umar bertemu Nabi dan mengatakan, engkau memberikan kepadaku kain sutra padahal aku telah mendengar dirimu wahai Nabi berkata tentang sutra, apa kain sutra, apa yang kau katakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku kirimkan kain sutra itu kepadamu supaya engkau menjualnya atau memakaikannya kepada yang bisa memakainya. Maka hadis ini dalil bolehnya menjual hadiah. Maka Nabi memberi hadiah kain sutra kepada Umar, salah satu tujuannya supaya engkau bisa menjualnya. Maka hadiah dijual hukumnya boleh. Kemudian Bukhari menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Anas melihat Ummu Kultsum alaihissalam binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu putri Nabi, memakai kain sutra, ya bolehnya kain sutra untuk wanita. Demikian juga telah lewat hadis Ali radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra kemudian meletakkan di tangan kanannya, dan mengambil emas kemudian meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, dua benda ini haram untuk laki-laki dari umatku, halal untuk perempuannya. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan, bimajmu'i turuqihi hasan lighairihi. Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimallahu ta'ala di kitabnya At-Tamhid, Sarah Muwatta Imam Malik, ajma'al ulama sepakat bahasanya pakaian sutra bagi wanita itu halal dipakai. Dan mereka sepakat terlarangnya pakaian sutra, an-nahyisnya larang untuk pakai pakaian sutra, inama khutibah hanyalah ditujukan pada laki-laki tanpa wanita. Dan bahasanya kain sutra itu hudhira, dilarang dan diharamkan untuk laki-laki, wa ubiha dan mubah linnisa bagi wanita. Dan An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan di Syarah Sahih Muslim, adapun lubsu al-harir, kalau memakai pakaian itu masdarnya lubsu, lamnya di dhammah. Kalau labsu itu artinya iltibas, rancu. Kalau lubsu memakai pakaian, kalau labsu itu rancu, bingung. Atau semacam itu. Wa amma lubsul hariri, adapun memakai kain sutra dengan bermakai jenisnya istabrak, dibat, walqasi, ini semua adalah jenis-jenis sutra. Wa wanau'un minal harir, yang merupakan jenis-jenis sutra. Fakulluhu, maka semuanya adalah haram bagi laki-laki. Baik laki-laki memakai sutra tersebut untuk tendensi kesombongan ataupun tidak, illa kecuali jika seorang laki-laki memakai kain sutra lil hukkah atau lil hakkah karena gatal, karena dia alergi dengan kain kecuali sutra. Maka sebagaimana kasus sahabat Abdurrahman bin Auf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu gatal untuk semua kain. Kalau pakai kain maka timbul gatal-gatal. Ya, kecuali kalau pakai sutra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdurrahman bin Auf untuk pakai sutra. Ila ayal basaulil haka, kecuali jika dia memakai karena alergi, gatal-gatal. Faya juzu, maka boleh laki-laki pakai sutra, baik ketika safar ataupun tidak safar. Adapun wanita, maka mubah bagi mereka memakai sutra dan semua jenisnya. Demikian juga mubah memakai cincin emas dan semua perhiasan minhu dari emas. Wa minal fiddah, demikian juga perhiasan dari perak. Baik dia adalah muzawwajah, bersuami ataupun tidak, gadis ataupun nenek-nenek, wanita ghaniyah kaya ataupun miskin dan seterusnya. Ya, kemudian poin selanjutnya mim ba'di anwa'il malabis nisa'iyah, di antara pakaian wanita, di antara model-model pakaian wanita yang ada dalam dalil, dalam sejumlah dalil. Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab di Kitabul Libas, Babul Izar Al-Muhaddab, bolehnya atau bab tentang izar kain sarung atau sejenis kain sarung al-muhaddab yang memiliki hadab, memiliki hudbah. Hudbah adalah nanti akan dijelaskan atau kita baca terlebih dahulu di Qala al-Hafidh rahimallah. Muhaddab artinya lahu hadbun, wahia kain yang memiliki hadbun, wahia atrafun min sada birairi luhmatin. Dia adalah kain yang dia adalah ujung kain min sada, yang ujung kain tersebut adalah benang, isinya benang. Birairi lohmatin, tanpa benang tersebut, tanpa dikumpulkan. Rubah makosodabi atau jamul, yang boleh jadi maksudnya adalah berdandan. Wakatufat talu, dan terkadang dipilin, sianatan laha minal fasad, dalam rangka menjaga kain tersebut supaya tidak rusak. Waqala Dawudi mengatakan, iya ma ya baqa, dia adalah apa yang tersisa minal khuyut, berupa benang-benang yang ada min atrafil ardiyah, di ujung rida. Ya, maka dia kain yang ujungnya itu dibiarkan ada berupa benang, bentuknya benang, tidak di apa namanya, diobras. Kainnya tidak, ujung kain tidak diobras, sehingga ujungnya itu berupa benang-benang. Ya, ini boleh jadi di antara model pakaian, boleh jadi untuk tajamul, supaya kemudian kainnya unik, dan terkadang benang-benang tadi dipilin. Beberapa benang dipilin, jadikan satu, beberapa benang dipilin, beberapa benang kemudian dipilin. Ya. Sebagiannya tadi dipilin, waqat tufattal, dan sebagainya dipilin untuk menjaga supaya tidak rusak. Karena kalau cuma bentuk kain yang tidak diubras, nanti boleh jadi ada kain yang sudah tertata yang kemudian lepas, maka supaya kainnya tidak rusak, tidak hancur karena benangnya hilang sedikit demi sedikit, maka terkadang tadi ujung-ujung benang tadi dipilin. Maka ini diantara pakaian, model pakaian yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal di masyarakatnya Nabi. Dalil kalau ini dikenal di masyarakatnya Nabi, model pakaian atau kain semacam ini, Bukhari kemudian bawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah mengatakan, mantan istri Rifa'ah datang, Rifa'ah Al-Quradhi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku duduk dan di dekat Nabi ada Abu Bakar. Ya, maka ketika itu ada Nabi, Abu Bakar dan Aisyah. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, dulu aku adalah istrinya Rifa'ah. Istri dalam bahasa Arab atau demikian juga dalam bahasa sejumlah hadis dan bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan istilah tahta. Inni kuntu tahta Rifa'ah. Aku dulunya adalah istrinya Rifa'ah. Dengan menggunakan kata-kata tahta yang makna dasarnya adalah di bawah, mengisyaratkan bahwasanya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan istri itu dipimpin dan diatur oleh suaminya. Oleh karena itu disebut dengan, istri disebut dengan, dalam hadis disebut dengan tahta. Fatallaqani, maka kemudian Rifa'ah menceraikanku, fabatta tolaki, dan menghabiskan ceraiku, nyatanya cerai tiga. Fatazawwaju, kemudian aku menikah ba'dahu setelah itu dengan Abdurrahman ibn Zubair. Wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah ila mislu hadhil hudbah. Dan sesungguhnya dia Abdurrahman ibn Zubair itu wallahi demi Allah, kata wanita ini, mam'ahu tidaklah, maaf-maaf kemaluan yang dia miliki, wahai Rasulullah, kecuali semisal hadil hudbah, ujung kain ini, yaitu seperti benang ini, yang lemes, yang tidak bisa untuk ngumpuli istri. Wa akhodat, kemudian dia memegang hudbah dari jilbabnya. Al-hadis. Maka di sini kita jumpai di antara pakaian wanita itu adalah kain untuk jilbab dan dia hudbah, kain yang muhaddab. Ya, kainnya itu ya, ujungnya itu ada adalah dibiarkan berupa benang-benang. Ya, maka kain semacam ini boleh dipakai oleh wanita. Ya, boleh pakai wanita, boleh jadi kemudian cuma murni benang-benang atau kemudian benang-benangnya dipilin. Karena buktinya wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai jilbab yang kainnya muhaddab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkannya dan tidak menegurnya. Maka menunjukkan sunnah takririyah bolehnya hal ini. Kemudian qala Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, hudbatu tsaub bidhamil ha, hudbah ya atarfuhu adalah ujung kain alladzi lam yunsat, yang belum ditenun. Sabbahuha, orang-orang Arab menyebut kain, ujung kain semacam ini mereka serupakan dengan hudbatul ain. Mereka serupakan dengan bulu mata. Wa sya'ru jafniha, yaitu bulu kelopak mata. Maka kenapa ujung kain yang tidak diobras itu disebut hudbah? Itu diambil dari kata-kata hudbul ain, yang artinya adalah bulu mata, yang tentu bulu mata sama kain hudbah itu mirip, ujungnya cuma garis-garis, sebagaimana kain itu adalah garis-garis kain benang saja. Kemudian maka ini menunjukkan di antara pakaian wanita di masa Nabi adalah kain yang hudbatu saubnya. Dan Bukhari rahimahullah ta'ala membuat judul bab khamisatu sauda, bab kain berwarna hitam. Kemudian Bukhari menyebutkan hadis Ummu Khalid binti Khalid. Ummu Khalid mengatakan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah kain. Fiha di antara kain-kain tersebut terdapat khamisatun sauda sagirah. Ada kain berwarna hitam ukurannya kecil yang tidaklah layak dan tidaklah bisa dipakai kecuali anak kecil. Faqal, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, man, siapakah yang kalian pandang akan aku pakaikan, yang kalian usulkan supaya aku pakaikan padanya kain ini? Maka orang-orang kemudian mengatakan, orang-orang pun cuma diam saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tolong datangkan kemari Khalid. Ini anak perempuan kecil, anak perempuan kecil, namun dia dipanggil dengan kunyahnya Khalid. Ini anak kecil, karena ini adalah kainnya ukuran kecil, cuma cocok untuk anak kecil. Maka siapa ini kanak-kanak yang cocok untuk dikasih ini? Tidak ada usulan dari sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, datangkan kemari Khalid. Dan anak kecil dipanggil dengan panggilan kunyah. Ini di antara maksudnya adalah tafa'ul. Berharap agar besok, agar dia sampai dewasa, menikah, dan akhirnya punya anak. Mungkin di antara bentuk tafa'ul. Fa'utiya biha tuhmal, maka didatangkanlah seorang anak perempuan, kanak-kanak, namanya Khalil. Ini panggilannya Khalil, yang ini nanti pada waktu dewasa dia yang cerita tadi, Khalid binti Khalid. Maka didatangkanlah Khalid tuhmal digendong. Ya, karena anak-anak. Fa'akhadhal khamisata biyadihi, maka kemudian Nabi mengambil kain tersebut dengan tangannya, lalu memakaikannya kepada anak perempuan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, abli wa akhliki, semoga sampai usang. Semoga sampai usang. Maknanya sama. Abli dan akhliki maknanya sama. Maka ini di antara doa yang dituntunkan ketika melihat orang lain memakai memakai pakaian baru. Kita doakan moga awet sampai rusak. Ini baru berhenti dipakai setelah rusak, moga awet, tidak kemudian dicuri orang, tidak di atau yang lainnya, namun terpakai sampai rusak. Wa kana fiha alamun, dan di kain tersebut terdapat alam, terdapat garis-garis berwarna hijau atau kuning. Jadi dia warna dominannya hitam, namun tidak hitam polos, namun hitam, namun ada garis-garis kuningnya atau hijaunya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Khalid, hada sanah. Karena Khalid ini dia lahir atau kemudian lahir atau sempat dibawa oleh orang tuanya untuk hijrah ke Habasyah, maka dia ngerti bahasa Habasyah Ethiopia. Maka Nabi mengatakan, wa Khalid, ini adalah sanah, wa sanah bil Habasyah, dan sana ini adalah bahasa Ethiopia, artinya hasanun, cakep. Kamu cakep, kamu cantik pakai kain ini. Maka hadis ini dalil bolehnya muji anak-anak dengan pakaiannya. Ini cantik pakai kudung seperti itu. Ini satu hal yang diperbolehkan, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dan ini mengisyaratkan bolehnya kain semacam ini dipakai oleh perempuan secara umum, meskipun dia tidak kanak-kanak. Meskipun dia bukan kanak-kanak, Maka model pakaian semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Karena tentu di antara kaidah dalam hal ini, anak-anak hendaknya dibiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan, pakaian yang dan tidak dibiasakan dengan pakaian yang berlawanan dengan syariat, sehingga nanti dia berat untuk meninggalkannya saat dia dewasa. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengutip perkataan ahli bahasa Al-Asma'i, beliau mengatakan khamais jamak dari khamisah. Khamisah adalah kain sutra atau suf, kain wol muallam yang punya garis-garis. Wa yasudun kanat min libasin nas, dan dia warnanya hitam, dan di antara pakaian yang familiar dipakai oleh masyarakat. Sedangkan Abu Ubaid mengatakan khamisah adalah kisak kain segi empat lahu alaman yang punya dua jenis garis. Dan ada yang menjelaskan dia adalah kain yang lembut min ayy launin kana, warnanya apapun. Kalau Asma'i mengatakan warnanya hitam. Namun kalau ini penjelasan ini mengatakan tidak harus hitam. Warna apapun enggak, itu bisa disebut khamisah. Wakil, namun ada yang berpendapat tidaklah disebut khamisah kecuali warnanya hitam. Dan namun hitamnya bukan hitam yang polos, namun mu'allam. Namun ada campurannya. Kemudian Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab kain berwarna hijau. Maka boleh maka di bab ini Bukhari membawakan sejumlah dalil yang menunjukkan bolehnya wanita memakai pakaian berwarna hijau. Masih kisah istri Rifa'ah. Tsumma dzakara hadis imra'atu Rifa'ah, dan Bukhari menyebutkan hadis kasus mantan istrinya Rifa'ah. Di sana disebutkan bahasanya Rifa'ah mencerai istrinya dengan cerai tiga, lalu si istri kemudian dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair al-Quradhi. Qalat Aisyah mengatakan wa alaiha khimarun akhdar, dan istri Rifa'ah ini ketika itu memakai kerudung berwarna hijau. Fasyakat ilaiha, dan wanita ini kemudian mengadu kepada Aisyah, dan aradha, apa yang diadukan, dia perlihatkan kepada Aisyah khudrotan bijildiha, hijau yang ada pada kulitnya. Yang mungkin diantar sebabnya karena dipukuli oleh suaminya. Maka dipukuli biru atau malah ini hijau. Sedikit saya bacakan Fathul Bari untuk hadis ini. Ini diberi judul bab kain hijau. Imbatal mengatakan bahasa kain berwarna hijau adalah milibasil jannah, pakaian surga. Wakafabidhalika syarafan laha, dan ini adalah cukup sebagai kemuliaan bagi kain berwarna hijau. Terdapat hadis disebutkan oleh Abu Dawud dari Abu Rimsah. Beliau mengatakan kalau Nabi pernah pakai kain berwarna hijau. Tentang hijaunya kulitnya istri Rifa'ah ini, Kirmani mengatakan hudrah jildiha yahtamil antakuna lihazaliha au min darbi zaujiha laha. Tentang hijau di kulitnya mantan istri Rifa'ah ini ada dua kemungkinan sebab. Pertama, yahtamil dimungkinkan dia karena kurus. Masa kurus hijau? Nah. Yahtamil antakuna lihazaliha, boleh jadi karena kurusnya. Au min dorbi zaujiha laha, atau karena dia dipukul oleh suaminya sampai biru atau bahkan sampai menghijau. Qultu Ibnu Hajar mengatakan wasiyakul kisah rajahathani, rentetan kisah menguatkan kemungkinan yang kedua. Dia dipukul oleh suaminya sampai ada hijau di kulitnya. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa nisa yang surbatuhum ba'da, ini perkataan Ikrimah, ya min kalamil Ikrimah, wanita yang surba dombatin perkataan Ikrimah perawi hadis, dan wanita biasalah ya sebagian yang bela-bela ya, sesama wanita. Qalat Aisyah, maka Aisyah menyampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat kasus semisal apa yang ya, dialami oleh sejumlah wanita beriman. Sungguh kulitnya lebih hijau daripada kainnya, daripada kerudungnya. Qal perawi mengatakan wasami'a annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdurrahman ibn Zubair sang suami mendengar kalau istrinya datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka Abdurrahman ibn Az-Zubair datang, wa ma'ahu ibnani lahu, dan bersamanya dua anak laki-lakinya, min ghairiha, dari istri yang lain, dari sebelumnya atau istri yang lain. Artinya Abdurrahman ibn Zubair ini punya anak, namun dari istri yang lain, bahkan anaknya dua. Nah, ketika di hadapan Nabi, mantan istrinya Rifa'ah ini mengatakan kepada Nabi, wallahi mali ilaihi min dhanbin, demi Allah, ya, aku tidaklah punya masalah, punya dosa dengannya, punya masalah dengannya. Ya, tidak ada masalah aku dengan ya, dengan suamiku yang sekarang, Abdurrahman ibn Zubair. Ila ana ma ma'ahu laisa bi'arna anni min hadihi, kecuali maaf-maaf kemaluan yang dia miliki tidaklah bisa mencukupiku, tidaklah lebih dibandingkan ini. Wa akhodat, dan wanita ini kemudian akhodat mengambil atau memegang hudbah, ujung kainnya yang itu cuma benang-benang. Maka ya, dan ternyata suaminya dengar ucapan ini, maka sang suami Abdurrahman ibn Az-Zubair mengatakan, kadzabat wallahi ya Rasulullah, dia bohong wahai Rasulullah, ya, dia bohong wahai Rasulullah. Buktinya dia saya punya anak, dia bawa anak. Nah, Abdurrahman ibn Zubair ini bawa anak, ini loh saya bawa anak, masa dibilang tidak bisa ngumpuli istri. Ya, ini la anfuduha nafdul adimi, sungguh aku bisa mengibasnya sebagaimana mengibas al-adim, kulit yang disamak. Ya, berkenaan dengan ini di Fathul Bari dijelaskan, al-anfudhuha nafdul adim kinayah balighah fil ghayah min dhalika. Ini adalah bahasa kiasan yang luar biasa, Dan bahasa kiasan di sini auqa' fi nafsi minat tasrih itu lebih mengenak di hati dibandingkan bahasa vulgar. Li'anna alladhi yang fudul adima yahtaju ila kuwati sa'idin wa mulazamatin tawilatin. Karena orang yang mengibas kain yang disama, dia kerja untuk kerja buat menyamak kain, maka di antara kegiatannya dia kibas-kibaskan, padahal ini kain boleh jadi seekor unta besar, kulit, ini boleh jadi kulit yang cukup besar. Misalnya kulit utuh kulit unta misalnya, atau utuh kulit satu kulit sapi, dia sendirian. Nih, maka ini yahtat ila kuwati sa'idin, membutuhkan tangan yang kuat. Wa mulazamatin tawilatin, dan terus menerus. Itu kegiatan yang fadhu nafdal adim, salah satu bagian dari kegiatan menyamak kulit, itu dikibas-kibaskan kulitnya, padahal ini kulit sapi utuh atau kulit unta utuh. Nah, ini butuh dua hal, tangan yang kuat, dan boleh jadi ngibas-ngibaskannya sampai sekian menit. Ya, maka dia mau mengatakan, saya itu adalah orang yang kuat diranjang, dan kuat lama diranjang, sebagaimana nafdul adim itu butuh waktu yang lama. Nafdul adim mengibas-ngibaskan kulit yang disamak butuh waktu yang lama, saya bisa seperti itu bersamanya. Maka dia menolak keras klaim istrinya. Inilah ang fuduha, aku bisa mengibas-ngibaskan dia sebagaimana pekerja penyamak kulit itu mengibas-ngibaskan kulit yang disamak. Walakin naha nasidun turidu rifa'ah. Namun dia ini wanita yang nuzus, dia ingin kembali ke rifa'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri Rifa'ah ini atau mantan istri Rifa'ah ini, fa in kana dzalika lam tahilullahu, maka itu kana dzalika, maka hal itu menikah dengan Rifa'ah satu hal yang tidak halal baginya, atau latas luhilahu tidak layak baginya, hatta yadhuqa min usailatiki, sampai suamimu merasakan madumu. Qal wa absara ma'ahu, dan Nabi melihat bersama sang suami ada dua anak laki-lakinya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, banu ka haula'i, ini dua anak ini adalah anakmu? Qal, maka Abdurrahman ibn Zubair mengatakan, na'am, iya ini anakku. Maka banu ka haula'i, teks hadis ini jadi dalil bolehnya menggunakan kata-kata yang normalnya itu untuk jamak, namun dipakai untuk dua. Haula itu jamak, ini dipakai untuk dua anak. Ini satu hal yang boleh-boleh saja dalilnya hal ini. Kemudian Nabi mengatakan, hadzal ladzi tas'umuni inilah orang yang engkau beranggapan apa yang engkau beranggapan, engkau berprasangka sebagaimana apa yang jadi prasangkamu. Faullahi maka demi Allah, lahum asbahu bihi minal ghurab bil ghurab. Alladzi tas'umuna matas'umin, ini maksudnya adalah tadi klaim mantan istri Rifa'ah kalau suaminya tidak bisa menyetubuhinya. Wallahi maka demi Allah, lahum mereka asbah, satu hal yang lebih mirip dibandingkan antara gagak dengan gagak yang lain, gagak dengan anak gagak. Maka nampaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya anaknya Abdurrahman itu sangat mirip dengan bapaknya. Nah, itu memang bukti kalau ya, dia mampu secara biologis ya, untuk sehingga dia punya anak dan anaknya sangat mirip. Kata Nabi, lebih mirip antara Abdurrahman bin Zubair dengan anaknya dibandingkan gagak dengan anak gagak. Nah, gagak dengan anak gagak sangat mirip. Nah, ini lebih mirip lagi, kata Nabi. Ya, maka Nabi tadi mengatakan tidaklah halal kecuali sampai suamimu merasakan madu, madumu. Ya, maka hal ini menunjukkan kalau Nabi ini menolak klaim mantan istrinya Rifa'ah. Nabi nampaknya menolak klaim mantan istrinya Rifa'ah. Ini klaim kalau kemudian suamimu tidak bisa ngumpulimu, satu hal yang tidak benar. Satu hal yang tidak benar, maka engkau tidak halal kembali kepada Rifa'ah kecuali setelah terjadinya hubungan badan. Ya, maka ketika seorang wanita itu dicerai dengan cerai tiga, sebagaimana kasus di sini, ya, maka syarat untuk bisa kembali kepada suami yang pertama, dia nikah dengan laki-laki lain, dan dalam pernikahan, dan itu nikah biasa, bukan nikah rekayasa, kemudian terjadi hubungan suami istri. Kalau tidak terjadi hubungan suami istri, maka tidak sah kembali kepada suami yang pertama. Nah, yang jadi pelajaran dari hadis ini, maka mantan istri Rifa'ah ini datang ke tempat Aisyah, ya, keluar rumah dalam keadaan memakai kerudung berwarna hijau. Maka ini dalil bolehnya memakai kerudung berwarna hijau untuk keluar rumah. Kemudian perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adapun wanita, maka ulama tidak berselisih bahasanya mereka boleh memakai pakaian mu'asfar, muqaddam, muwarad, dan mumasyak. Qal, kemudian Ibn Abdul Bar menjelaskan istilah-istilah tersebut. Muqaddam menurut ahli bahasa artinya al-musyabba' humratan. Ya, yang merah, yang musyabbak, yang sangat merah. Sabak musyabbak tentu artinya kenyang, ya. Mana dasarnya, namun di sini artinya merah yang sangat merah. Wa muwarad itu dunahu fil humrah, itu kain yang berwarna merah, namun merahnya di bawahnya muqaddam. Maka merah yang betul-betul merah muqaddam. Di bawahnya namanya muwarad. Kenapa disebut muwarad? Ka'annahu seakan-akan wallahu a'lam diambil dari launul wird. Wird artinya mawar. Maka dia merah sebagaimana merahnya mawar. Ya, yang itu merah yang tidak terlalu merah. Kemudian ada kain namanya mumasyak. Ya, mumasyak ini artinya tinun ahmar. Asalnya adalah lumpur merah. Yujbaru bihi, yang digunakan sebagai alat media untuk ngasih warna kain. Huwa magharah au sibuha, dia itu adalah magharah atau serupa dengan itu, dan disebutlah kain yang diwenter dikasih warna bihi dengannya disebut mumasyak. Ya, maka ini ada tiga jenis kain merah. Dibuat urutan muqaddam, kemudian muwarrad, kemudian mumasyak. Ya, yang sangat merah itu muqaddam, kemudian di bawahnya yang merahnya seperti merahnya mawar namanya muwarrad, dan yang kemudian merahnya itu sudah cukup pudar namanya mumasyak. Dan ada muasfar. Muasfar itu juga kain merah, kain yang berwarna merah. Namun dia dari satu tumbuhan khusus, namanya ada tumbuhan tertentu namanya usfur. Itu jenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah dan biasa dipakai oleh orang Arab di masa silam sebagai bahan untuk ngasih warna kain. Maka di sini disampaikan kalau ulama tidak berselisih pendapat alias ijma', bolehnya wanita memakai kain berwarna merah dengan segala, dengan berbagai macam modelnya, yang merah sangat merah, merah kemudian bawahnya, atau merah di bawahnya lagi. Sekian kutipan dari perkataan Ibnu Abdul Bar di At-Tamhid. Namun wallahu taala a'lam, selayaknya warna-warna semacam ini tidak dipakai untuk di luar rumah. Kemudian thiyabun naum, pakaian tidur. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin kepada kalian budak-budak yang kalian miliki, demikian juga anak-anak kecil yang belum usia dewasa, hendaklah minta izin ketika mau masuk kamar bapak dan ibu dalam sehari semalam di tiga waktu. Yang pertama adalah mingko beli salatil fajr, sebelum salat subuh. Yang kedua adalah ketika kalian melepaskan kain kalian minal dhahirati di siang hari. Kemudian yang ketiga wa mim ba'di salatil isya, setelah salat isya. Itulah tiga waktu aurat bagi kalian. Laisa alaikum, tidak ada atas kalian dan atas mereka dosa ketika masuk tanpa izin ba'dahuna di selain tiga waktu ini. Tawafuna alaikum, karena mereka adalah orang yang biasa berkeliling dekat-dekat dengan kalian. Ba'dukum ala ba'din, sebagainya atas sebagian yang lain. Kadzalika, demikianlah Allah jelaskan pada kalian al-ayat, ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di sini Allah sampaikan di antara aturan rumah tangga dalam ajaran Islam, maka orang tua, suami istri, orang tua, ayah dan ibu itu punya ruang khusus, ruang pribadi. Nah, untuk anak-anak kecil, maka hendaknya diajari untuk minta izin di tiga waktu. Kalau mau masuk kamar bapak ibunya, maka ya, dilatih untuk minta izin di tiga waktu yang tadi Allah sampaikan. Selain tiga waktu tersebut, maka untuk maka hendaknya ya bahasa kita ya, kamarnya itu tidak ditutup sehingga anak kecil bisa masuk sesuka hatinya. Namun di tiga waktu ini kamarnya hendaknya ditutup ya, sehingga anak ketika mau izin dia harus ketok-ketok terlebih dahulu. Sayyid Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar budaknya minta izin, demikian juga anaknya yang belum sampai usia dewasa. Kemudian qad dzakarallahu, dan Allah menyebutkan hikmahnya dan bahwasanya itu ada tiga waktu aurat untuk orang yang dimintai izin. Yang pertama adalah waktu tidur mereka di malam hari setelah isya, kemudian saat bangunnya mereka sebelum sholat subuh. Fahada, maka waktu ini fil ghalib biasanya anan na'im, orang yang tidur, menggunakan untuk tidurnya di malam hari pakaian yang bukan pakaian biasanya. Wa aman naumun nahar, adapun tidur siang, falam makana, maka dikarenakan fil ghalib biasanya qalilan, satu hal yang jarang, qad yanamu fi al abdu bi thabi al mu'tada, ya, falam makana qalilan, karena ini cuma waktunya cuma sebentar, waktu istirahat itu kalau siang hari cuma sebentar, paling sejam atau dua jam, tidak berjam-jam sebagaimana malam hari. Qad yanamu fi al-abdu bi thabi al-mu'tadah, maka seorang itu tidur dengan kain harian yang dia pakai. Oleh karena itu maka qayyadahu, Allah batasi, Allah berikan penjelasan tambahan dengan kalimat, dan ketika kalian melepas kain biasa kalian di waktu siang, lil qailah, untuk tidur siang, wasatan nahar, di pertengahan siang. Maka demikian makna ayat, yang berdasarkan makna ayat yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, maka ayat ini menunjukkan adanya pakaian tidur. Berdasarkan penjelasan Syekh Sa'di, itu ada pakaian tidur. Orang Arab punya kebiasaan, ya, kalau tidur siang umumnya pakai pakaian yang tadi pagi dipakai, tidak ganti pakaian khusus untuk tidur. Ya, oleh karena itu maka tadi dikatakan ada ungkapan, dan ketika kalian melepas pakaian kalian ketika untuk tidur siang. Namun kalau untuk tidur malam dan sebelum subuh tidak ada kalimat hina tadauna thiyabakum. Kenapa demikian? Karena mereka punya pakaian tidur, pakaian yang berbeda dengan pakaian yang dipakai saat aktivitas kerja. Maka ayat ini dalil menunjukkan adanya pakaian tidur. Dan di antara dalil yang menunjukkan adanya pakaian tidur sejumlah syair Arab. Waqala Imrul Qais, penyair Arab jahiliyah Imrul Qais mengatakan, fajitu, maka aku datang, waqad nadat linau min thiyabaha, dan dia, si wanita tersebut, telah melepas linau min, untuk tidur, thiyabaha, pakaiannya, yaitu pakaian biasanya dia lepas, dia ganti dengan pakaian tidur. Lada satri, ya, dia telah lepas lada satri di balik tabir, mungkin maksudnya di dalam kamar, illa lubsatal mutafaddal, kecuali pakaian mutafaddal. Apa itu pakaian mutafaddal? Ibnu Mandzur mengatakan al-fadlah athiyab, al-fadlah adalah kain alati tabtadilu linnaum. Ini adalah pakaian yang digunakan untuk tidur. Li'annaha fadulat antia bitasarub, karena dia disisihkan dari pakaian kerja. Ini Imrul Qais, ini adalah penyair jahiliyah, maka ini adalah tradisi jahiliyah. Jadi ya, merupakan keadaan orang Arab secara umum. Ya, sehingga dari syairnya Imrul Qais diketahui bahasanya orang Arab itu punya pakaian tidur yang disebut dengan lubsatal mutafaddal. Mutafaddal artinya sisa. Makna dasarnya adalah sisa, karena dia adalah pakaian yang disendirikan, dikhususkan, tidak untuk pakaian kegiatan harian. Dia disisakan, dikhususkan. Ibnu Faris, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan wa yukalu al-mutafaddal itu mutawashah bithawbihi. Ya, kain mutafaddal itu disebut juga dengan mutawashah. Wayakuluna, dan mereka mengatakan al-fudulu alladhi alai komisun waridaun walaysa alai izarun wala sarawil. Kain fudul atau mutafaddal adalah alladhi alaihi komisun waridaun. Dia adalah kain yang alaihi komisun, ada komisnya, gamis, warida, atau kemudian atasan, walaysa alaihi izar, tanpa bawahan dan tanpa sarawil. Maka dia adalah pakaian yang jenis pakaian yang digambarkan oleh Ibnu Faris adalah tidak menutup bagian bawah badan. Pakaiannya tidak nutup bagian bawah badan, cuma menutup bagian atas saja. Itu kain tidurnya orang Arab, yang disebut orang Arab sejak masa jahiliyah, yang disebut dengan pakaian mutafaddal atau mutawasyah atau fudul. Cuma nutup bagian atas saja. Laisa alaihi izar, tidak ada izar yang menutup bagian bawah. Kalau dia memakai sejenis rida, kalau dia pakai gamis atau semacam jubah, maka tanpa celana, wala sarawil, tanpa celana. Maka itu pakaian tidurnya orang Arab, ya gambaran sederhananya, dia cuma nutup bagian atas tanpa bagian bawah. Ini pakaian tidur malam sama istri, karena ya pakaian mau kumpul dengan istri. Bahkan kumpul dengan istri, maka dia pakai komis namun gak ada celana panjangnya. Atau dia pakai rida namun gak pakai izar, itu pakaian mutafaddal. Itu pakaian tidur orang Arab sejak masa jahiliyah. Wa minhu, dan contohnya adalah perkataan penyair Arab jahiliyah Imrul Qais. Watudhi atau watudha fatitul miski fawqa firasyha. Watudha, dan jadilah fatitul miski remuan, minyak wangi kasturi, dia tebar di atas tempat tidurnya. Na'umud duha lam tan tatiq an tafadduli. Na'um wal'alam, itu mungkin saya cari namun enggak ketemu makna naum. Ya, mungkin maknanya ada dari naum, atau dia adalah orang yang tidur di waktu duha lantan tatik, ya, dia, yang tidaklah mengucapkan, tidaklah mengungkapkan antafadulin. Tafadul di sini sama dengan tafadul tadi, yaitu kain tafadul. Ya, maka ringkasnya di sini mau disampaikan bahasanya orang Arab ya, sejak masa jahiliyah itu sudah mengenal yang namanya pakaian tidur ya. Yang pakaian tidur itu cenderung pakaian seksi ya, oleh karena itu maka dan itulah keadaan, dan itu biasanya dipakai di malam hari ya, di malam hari sampai subuh, ba'dal isya sampai subuh, itu biasanya demikian. Oleh karena itu maka di ba'dal isya sama sebelum subuh, anak kecil, maka ya, orang tua, bapak dan ibu hendaknya ya, kamarnya ditutup, sehingga anak-anaknya yang masih kecil, yang boleh jadi usia TK atau kurang dari itu, atau yang lebih dari itu namun belum dewasa, itu ya, minta izin ketika mau masuk, mau ketemu, mau nyari ibunya atau mau nyari bapaknya. Adapun anak yang dewasa, maka di setiap kesempatan dia harus minta izin ketika dia mau ke kamar orang tuanya. Adapun anak kecil, maka hanya dilatih untuk minta izin di 3 waktu saja. Kemudian poin terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, hamalatu sadyi biha. Apa itu? San atau itu santian, sintian. Ya, namun yang jelas hamalatus sadi. Ya, para ulama yang duduk di lajnah daimah lil ifta mendapatkan pertanyaan, apa hukum wanita memakai hamalatus sadi, memakai BH? Maka jawaban beliau-beliau para ulama, lubsu hamalatus sadi yuhaddiduhu, memakai kemudian BH ini yuhaddid, ya, membentuk lekuk, ya, membentuk yuhaddid, membentuk lekuknya. Wa yaj'alu linisa'i kawa'ib, dan menjadikan wanita itu kawa'ib. Kawa'ib itu adalah wanita yang, maaf, payudaranya montok. Fatakunu bidzalika, maka dengan memakai BH tadi, maka ini menjadi matharu fitnatin, adalah sebab munculnya fitnah atau godaan. Fala yajuzu laha an tudhhir bihi amama rijal al ajanib minha. Oleh karena itu tidaklah boleh bagi seorang wanita untuk tudhhir, menampakkan bihi dengan memakai BH, amama rijal, di hadapan laki-laki yang ajnabi darinya. Wabillahi taufiq. Ya, maka ya tentu ini berkenaan ke beliau, bisa kita tangkap dari sini, ya, tidak boleh ketika keluar rumah atau ketika ada laki-laki ajnabi, ya, seorang wanita itu menampakkan, ya, nampak kalau dia memakai BH-nya, dia wajib untuk menutupinya sehingga tidak terlihat sedikit pun, karena alasan yang telah disebutkan bahwasanya BH itu yuhadid, itu kemudian membentuk lekuk badan, dalam hal ini lekuk buah dada, ya, dan menimbulkan kesan kalau dia adalah kawaib yang boleh jadi, yang itu tidak sesuai dengan kenyataannya, dan tentu nampak sebagai kawaib, ini menjadi matharul fitnah. Maka maksud fatwa wallahu a'lam bukannya melarang wanita untuk pakai BH secara mutlak, ya. Jika memang itu dibutuhkan dan diperlukan, maka boleh-boleh saja memakainya, namun tidak boleh dinampakkan, tidak boleh terlihat ketika ada laki-laki ajnabi. Ya, oleh karena itu maka kemudian pakaian kudung modis yang kemudian kudungnya malah ditarik ke belakang, ya, sehingga kemudian menampakkan seorang wanita keluar rumah dengan menampakkan kalau dia pakai BH, nah ini yang terlarang. Ini terlarang berdasarkan fatwa ini, karena ini adalah matharul fitnah, sebab timbulnya godaan dengan terhadap wanita atau karena wanita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa khidawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.